ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana dengan puasa sunnah yang bertepatan dengan hari rayanya, orang-orang Yahudi atau Nasara? Apakah boleh melakukan puasa tersebut? Kalau dia punya kebiasaan puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, itu enggak ada masalah, dia jalan saja. Bertepatan dengan hari raya orang kafir, enggak ada masalah. Dia puasa bukan karena hari raya mereka, dia puasa karena apa? Kebiasaan dia. Berpuasa karena kebiasaan dia.